aku memujimu, engkaulah satu antara seribu. Bukan aku merayumu, engkaulah satu pilihan jiwaku. Darah manis kawan baru, aku ucapkan setulus hatiku. Percayalah kepadaku, ku bawa mimpi karena rasa rindu. Aku menanti sampai kini, dari hari ke hari jawaban pasti. Kau nyatakan kepadaku, kau menganggapku hanya kawan baru. Wajah lembut nan menawan, menyiram dingin luka di hatiku. Dua tanganku memohon, sirami pula bunga dalam dadaku.